إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هاتف الله رحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan dari risalah Huququn Da'at Ilaiha Al-Fitrah wa Qarraratha Asy-Syari'ah. Dan telah kita selesaikan pembahasan Al-Haqqul Awal, hak yang pertama, yaitu Haqqullah Ta'ala, hak Allah Ta'ala. Dan sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu Al-Haqqutsani, hak yang kedua. Hakku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal haqqu huwa a'zamu huquqil makhluqin. Hak ini adalah hak makhluk yang paling besar. Hak yang kedua ini adalah merupakan hak yang paling besar. Untuk hak makhluk. Jadi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan hak makhluk yang paling besar. Lebih besar dari hak kedua orang tua, dari hak anak, dari hak suami, dari hak istri, dari semua hak makhluk, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar. Fala haqqa li makhluqin a'zam min haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada hak bagi makhluk yang lebih besar dibandingkan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian, apabila menunaikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti menunaikan keadilan yang paling adil terhadap makhluknya. Dan sebaliknya, tidak menunaikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti menzalimi beliau, berbuat zalim kepada Rasul, dan itu adalah kezaliman yang paling besar di antara kezaliman-kezaliman terhadap makhluk. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa adil itu maknanya adalah i'ta'u kulli dhahaqin haqqahu wa tanzilu kulli dhi manzilatin manzilatah. Adil itu artinya memberikan hak kepada setiap yang berhak, memberikan hak kepada setiap yang berhak mendapatkan, dan mendudukkan segala sesuatu pada kedudukannya. Lah, untuk orang bisa berbuat adil, untuk orang bisa menegakkan keadilan, itu harus mengetahui hak dan memberikan hak itu kepada yang berhak mendapatkan. Untuk orang bisa menegakkan keadilan pada Rasul, berbuat adil kepada Rasul, itu wajib harus mengetahui hak Rasul, kemudian setelah tahu memberikan hak itu kepada Rasul. Nah, Qala Allah Ta'ala, inna arsalnaka syahida wa mubashira wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan, agar supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan agar supaya kalian menguatkan dan membesarkannya. Surat Al-Fath ayat yang ke-8 sampai 9. Diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yang pertama adalah sebagai saksi. Sebagai saksi atas umatnya, sebagai saksi untuk umat manusia. Sebagai pemberi kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan sebagai pemberi peringatan. Agar supaya kalian beriman pada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kalian menguatkan Rasul, menguatkan Rasul, dan memuliakan atau membesarkan Rasul. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tentang hak Rasul. Yang pertama diimani, yang kedua dikokohkan, dikuatkan, dan yang ketiga dimuliakan. Walidzalika yajibu taqdimu mahabbati Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati jami'in nasi hatta ala nafsi wal waladi wal walid. Dan karena itu wajib mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada semua manusia, sampai pun kepada diri sendiri, kepada anak, dan kepada orang tua. Wajib mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kecintaan terhadap seluruh manusia, sampai pun terhadap dirinya sendiri, terhadap anak, dan terhadap orang tua. Karena itu keimanan kita kepada Rasul, kecintaan kita kepada Rasul itu diuji. Apakah diuji kebenarannya? Apakah kita sudah bisa mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kecintaan kepada yang lainnya, termasuk terhadap diri sendiri, atau belum? Keimanan kita diuji, kebenaran keimanan kita diuji. Kalau kita sudah bisa mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan terhadap seluruh manusia, termasuk terhadap dirinya sendiri, terhadap anak, dan kedua orang tua. Rasul masih lebih dicintai daripada dirinya. Rasul masih lebih dicintai daripada anak, orang tua, suami, istri, dan seluruh manusia yang lainnya. Nah, untuk mengetahui kecintaan terhadap Rasul itu lebih diutamakan daripada kecintaan yang lainnya atau tidak, ini ketika ada perintah dari Rasul atau larangan dari Rasul yang bertentangan, yang bertentangan dengan kecintaan diri sendiri. Lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri atau mengutamakan perintah Rasul? Lebih mendahulukan diri kecintaan kepada Rasul, atau lebih mendahulukan kecintaan terhadap anak, ketika keinginan anak bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang tua akan diuji, apakah mau menuruti kemauan anak, keinginan anak yang itu bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul, atau akan lebih mengutamakan syariat Rasul. Mana yang akan lebih dituruti, mana akan lebih didahulukan. Ketika seorang istri umpamanya memiliki keinginan, memiliki kemauan yang itu ternyata keinginan dan kemauannya itu bertentangan dengan ajaran Rasul. Nah, di sini diuji seorang suami keimanan terhadap Rasul, apakah akan tetap mengutamakan dan mendahulukan keinginan istri walaupun itu melanggar syariat, atau akan lebih mengutamakan, lebih mendahulukan syariat Rasul. Dan demikian selanjutnya. Itu akan nampak kecintaan kepada Rasul. Akan nampak kecintaan kepada Rasul ketika dihadapkan kepada perkara-perkara yang bertentangan antara keinginan diri sendiri dengan syariat Rasul, antara keinginan anak dengan syariat Rasul, antara keinginan orang tua dengan syariat Rasul, bertentangan. Nah, di situ akan nampak. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, wa yadhharu atharul mahabbah indama tata'arudu awamirur rasul sallallahu alaihi wasallam awamirur rasul sallallahu alaihi wasallam wa nawahihi ma'asyahwatin nafsi. Dan nampak pengaruh kecintaan itu akan nampak ketika ada pertentangan antara perintah Rasul dan larangan Rasul dengan syahwat, kemauan hawa nafsu pribadi, waraghabati zaujah, keinginan istri, wal aulad, anak-anak, wanas, dan manusia, alladzina haulahu, yang ada di sekitarnya. Mana yang akan lebih didahulukan? Manusia yang ada di sekitarnya, warga, masyarakat menginginkan untuk melakukan yang seperti ini. Nah, bagaimana kita? Ternyata itu perkara yang bertentangan dengan syariat Rasul. Apakah kita mau memenuhi keinginan masyarakat yang itu bertentangan dengan Rasul? Nah, di sini akan diuji kecintaan kita kepada Rasul. Apakah kita lebih mencintai Rasul atau lebih mencintai manusia yang ada di sekitarnya? Demikian juga ketika perintah atau larangan Rasul bertentangan dengan kemauan anak-anak, kemauan istri, atau bahkan pribadi, diri pribadi. Fa in kana muhibban shadiqan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaddama awamirahu. Maka jika kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar, tentu dia akan mendahulukan perintah Rasul. Wa khalafa nafsahu wa ahlahu wa syahwatahu. Dia akan menyelisihi dirinya sendiri, keluarganya, syahwatnya, wa man haulahu, dan orang yang ada di sekitarnya. Wa in kana kadziban asallaha wa rasulah. Dan jika kecintaan kepada Rasul itu dusta, dia akan durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, berani melanggar larangan Rasul. Wa wafaqa syaitanahu wa hawahu. Dia akan lebih mencocoki kepada syaitan dan hawa nafsunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi jema'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum saya menjadi orang yang paling dia cintai atau lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna habailah, sebelum saya menjadi orang yang lebih dia cintai, min walidihi wa waladihi wa nasi jema'in, dibandingkan kecintaan terhadap anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Dan disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Umar qala ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in, bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih saya cintai dibandingkan segala sesuatu, illa min nafsi, dibandingkan dengan diri saya. Umar bin Khattab menyatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai illa min nafsi, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih saya cintai dibandingkan segala sesuatu, kecuali kalau dibandingkan dengan diri saya. Jadi Umar bin Khattab itu menyatakan, yang maknanya bahwa Rasul itu adalah yang paling dicintai oleh beliau dari segala sesuatu, lebih dicintai dibandingkan istri, dibandingkan anak, dibandingkan harta, dibandingkan orang tua, kecuali kalau dibandingkan diri sendiri. Umar bin Khattab masih lebih mencintai dirinya dibandingkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Maka Nabi bersabda, demi yang jiwaku ada di tangannya, sampai saya menjadi orang yang lebih engkau cintai, yang paling engkau cintai dibandingkan dirimu. Ini penjelasan dari Rasul, bimbingan dari Rasul ketika Umar bin Khattab menyatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dicintai dibandingkan segala sesuatu, kecuali kalau dibandingkan dirinya sendiri. Dibandingkan diri beliau, beliau lebih, masih lebih mencintai dirinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan bimbingan dengan bersumpah terlebih dahulu. Beliau menyatakan, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, sampai saya menjadi orang yang lebih engkau cintai dibandingkan diri kamu, wahai Umar. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Nabi, fa innakal an ahabbu ilayya min nafsi. Maka Umar berkata kepada Nabi, maka sesungguhnya engkau sekarang lebih aku cintai dibandingkan dengan diri saya. Faqala al-an ya Umar, maka Nabi bersabda, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, artinya sekarang wahai Umar, keimanan kamu telah benar, telah sempurna, karena engkau telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling dicintai termasuk dibandingkan dengan dirinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Dan kecintaan terhadap Rasul menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Ini merupakan tuntutan untuk bisa mendapatkan manisnya iman. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga hal. Barang siapa yang tiga hal itu ada padanya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Salah satunya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Jadi untuk bisa mendapatkan manisnya iman adalah syaratnya menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Wa min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam tauqiruhu wa ihtiramuhu wa ta'zimuhu at-ta'zimal la'iq bihi. Dan di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, dan di antara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati beliau, memuliakan beliau, dan mengagungkan beliau dengan pengagungan yang sesuai dengan beliau. Min ghairi ghuluwin wala taksirin. Tanpa ghulu, tanpa melampaui batas, dan tanpa mengurangi haknya. Fatauqiruhu fi hayatihi tauqiru sunnatihi wa syakhsihil karim. Maka menghormati Nabi di masa hidupnya beliau adalah dengan cara menghormati sunnahnya dan sosoknya yang mulia. Menghormati Nabi di masa hidupnya beliau caranya adalah dengan memuliakan atau menghormati sunnahnya, ajarannya, dan menghormati sosoknya yang mulia, pribadinya yang mulia. Wa tauqiruhu ba'da mamatihi tauqiru sunnatihi wa syar'ihi al-qawim. Dan memuliakan atau menghormati Nabi setelah wafatnya beliau adalah menghormati sunnahnya dan syariatnya yang lurus. Wa man ra'a tauqira sahabati wa ta'zimahum lirrasul sallallahu alaihi wasallam arafa kaifa qama haula'il ajilla'il fudala bima yajibu alaihim lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengetahui, barang siapa yang mengetahui, barang siapa yang melihat penghormatan para sahabat dan pengagungan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan tahu bagaimana mereka orang-orang yang mulia, orang-orang terhormat dan orang-orang utama menunaikan kewajiban mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tahu penghormatan dan pengagungan para sahabat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan tahu bagaimana orang-orang mulia, orang-orang terhormat, orang-orang yang utama yaitu para sahabat menunaikan kewajiban mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Urwatu bin Mas'ud li Quraisy hinama arsaluhu liwafidun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sulhi fi qissatil Hudaybiyah. Urwah bin Mas'ud berkata kepada orang-orang Quraisy. Urwah bin Mas'ud berkata kepada orang-orang Quraisy, ketika orang-orang Quraisy mereka mengutus Urwah bin Mas'ud untuk merundingkan, untuk berunding kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perdamaian pada kisah Al-Hudaibiyah. Orang Quraisy ini mengutus Urwah bin Mas'ud untuk berunding, berunding tentang suluh, tentang perdamaian pada kisah Al-Hudaibiyah, yaitu sulhul Hudaibiyah, perjanjian Al-Hudaibiyah. Ini kisahnya masyhur, ya, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya waktu itu mau menunaikan umrah, kemudian dihalang-halangi oleh mereka orang-orang Quraisy, yang kemudian akhirnya diadakan perdamaian. Ya. Yang dalam perdamaian tersebut, dalam sulh Hudaibiyah itu, kisahnya masyhur, yang Nabi SAW membuat persyaratan dalam perdamaian tersebut, yang secara zahir nampaknya merugikan kaum muslimin, menguntungkan mereka orang-orang kafir, sehingga para sahabat waktu itu merasa keberatan. Tapi kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mereka paham, mereka mengerti. Nah, orang yang diutus oleh orang Quraisy untuk berunding kepada Nabi membicarakan perdamaian tersebut adalah Urwah bin Mas'ud. Nah, Urwah bin Mas'ud mengatakan kepada orang Quraisy, qala dakhaltu 'alal muluki Kisra wa Qaisar wan Najasyi falam ara ahadan yu'azzimuhu ashabuhu mithla ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Saya pernah masuk kepada para raja, kata Urwah. Saya pernah masuk menemui para raja, baik dari kalangan Kisra dan Kaisar, ya para kaisar, wan Najasyi dan juga raja-raja Najasyi. Saya pernah masuk menemui mereka, tetapi saya tidak pernah melihat seorang pun yang dimuliakan. Saya belum pernah melihat seorang pun, yaitu seorang raja pun, yang dimuliakan oleh para sahabatnya seperti para sahabat Muhammad memuliakan Muhammad. Jadi Urwah bin Mas'ud ini punya pengalaman pernah menemui para raja dari kalangan kaisar, raja-raja Najasyi. Selama bertemu dengan para raja itu belum pernah melihat seorang pun. Belum pernah melihat seorang pun yang dimuliakan oleh para sahabatnya seperti para sahabat Muhammad memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallama khafidhu aswatahum indah. Dan apabila berbicara, apabila para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, mereka merendahkan suara mereka di sisi Nabi. Wa ma yuhidduna ilaihin nadhara. Mereka tidak pernah memandang Nabi dengan pandangan yang tajam. Tidak pernah memandang Nabi dengan pandangan yang tajam. Ta'ziman lahu, karena memuliakan kepada Nabi. Hakadza kanu yu'azzimunahu radhiyallahu anhum. Demikianlah mereka para sahabat mengagungkan, memuliakan Nabi radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Ma'ama jabalahu Allahu alaihi minal akhlaqil karimati walinil janibi wasuhulatin nafsi walau kana fadhlan ghalidhan lan fadhu minah man haulah. Bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan watak Nabi berupa akhlak yang mulia, yang lembut, ya, linil janib, yang lemah lembut, wasuhulati nafsi, dan jiwa yang mudah. Dan seandainya Nabi itu orang yang keras, yang kasar, sungguh akan lari menjauh dari beliau orang yang ada di sekitarnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling mulia akhlaknya, yang lemah lembut, yang jiwanya itu jiwa yang gampangan istilahnya, yang mudah, ya, santun, ya, yang tawadhu. Tetapi walaupun demikian, para sahabat dalam memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat memuliakan. Ketika berbicara di dekat Nabi, enggak ada di antara mereka yang mengeraskan suara, suaranya itu direndahkan. Ketika memandang Nabi, tidak ada yang memandang Nabi dengan pandangan yang tajam. Di hadapan Nabi menunduk, bicara dengan suara yang rendah. Padahal Nabi itu bukan orang yang keras, bukan orang yang kejam, bukan orang yang kasar. Nabi itu akhlaknya mulia, ramah, lembut, ya, mudah memaafkan. Tetapi para sahabatnya dalam mengagungkan, dalam memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang membandingi. Sampai-sampai Urwah bin Mas'ud itu menceritakan kepada orang Quraisy bahwa dirinya pernah masuk bertemu para raja, tapi belum pernah mendapatkan ada raja yang dimuliakan oleh para sahabatnya seperti para sahabat Nabi memuliakan Nabi. Wa inna min huquqi Nabi sallallahu alaihi wasallam tasdiqahu fima akhbaru bihi minal umuril madiyati wal mustaqbal. Dan sesungguhnya di antara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tasdiqahu, membenarkan, mempercayai apa yang diberitakan oleh beliau dari perkara-perkara yang telah lewat dan perkara-perkara yang akan datang. Wa imtithala ma bihi amara, mengerjakan apa yang beliau perintahkan. Wajtinaba ma naha anhu naha wa zajar, menjauhi apa yang dilarang dan dicela oleh beliau. Ini diantara hak Nabi. Ya. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dipercaya, dibenarkan semua berita yang datang dari beliau, baik terkait dengan masalah-masalah yang telah lewat atau masalah yang akan datang. Ya. Sehingga kalau sampai ada orang yang tidak percaya dengan hadis, dengan berita yang datang dari Nabi, maka tidak menunaikan hak Nabi. Maka zalim kepada Nabi. Kemudian yang kedua, di antara hak Nabi itu adalah perintahnya itu dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Wal iman bi anna hadiyahu akmalul hadi, dan beriman bahwa petunjuk Nabi adalah petunjuk yang paling sempurna. Wa syari'atahu akmalus syara'i, syariat beliau, syariat Nabi adalah syariat yang paling sempurna. Wa alla yuqaddima, wa alla yuqaddama 'alaiha tasyri'u aw nidhamu, tasyri'un aw nidhamun mahma kana masdaruhu. Dan agar supaya tidak didahulukan, supaya tidak diutamakan atas syariat Nabi suatu syariat atau suatu tatanan, suatu aturan. Dari manapun sumbernya syariat atau tatanan tersebut. Ini diantara hak Nabi SAW. Tidak mendahulukan satu syariat pun, tidak mendahulukan satu aturan pun daripada syariat, daripada aturan Nabi. Bagaimanapun, dari manapun sumber syariat atau tatanan yang datang dari selain Nabi itu. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah berfirman, maka tidaklah demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum kepadamu pada perkara yang mereka perselisihan di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka rasa keberatan dari apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menyerah dengan benar-benar menyerah. Mereka menerima dengan benar-benar menerima. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65 ini bersumpah untuk menyatakan, Allah bersumpah untuk menyatakan orang itu tidak beriman sebelum mau berhukum, sebelum mau berhukum dengan hukum Nabi dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian setelah itu tidak merasa keberatan dari keputusan Nabi dan betul-betul menyerah dengan keputusan Nabi. Padahal ayat ini turun terkait dengan masalah duniawi. Permasalah dunia itu perselisihan terkait dengan masalah asfiqoyah, masalah siapa yang berhak untuk bertugas mengatur masalah pengairan. Ya, ada perselisihan di situ. Kemudian Nabi SAW memberikan suatu keputusan siapa yang berhak. Kebetulan yang berhak untuk mendapatkan itu adalah masih ada hubungan kerabat dengan Nabi. Kemudian pihak yang satunya merasa tidak puas, tidak menerima dengan keputusan tersebut, dan merasa bahwa Nabi SAW itu lebih berpihak kepada yang satunya karena masih ada hubungan famili dengan Nabi. Istilah zaman sekarang itu nepotisme. Kemudian turun ayat ini, Allah bersumpah untuk menyatakan mereka tidak beriman sebelum mereka mau berhukum kepada Nabi dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dengan keputusan Nabi tidak merasa keberatan dan betul-betul menyerah dengan keputusan Nabi. Padahal ini terkait dengan masalah keputusan terkait dengan masalah urusan dunia. Bagaimana dengan perkara-perkara agama, terkait dengan masalah ibadah, terkait dengan masalah keimanan dan yang lainnya? Tentu lebih lagi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, yang artinya katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah saya, yaitu Rasul. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat juga sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah. Bukti cinta kepada Allah itu adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan balasannya, orang yang mencintai Allah terbukti kecintaannya dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul, balasannya adalah Allah akan mencintai. Allah akan mencintai mereka dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wa min huquqi Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-difa'u an syari'atihi wa hadihi bima yastati'u al-insan min quwwatin bihasbi ma tatatallabuhu al-halu min as-silah. Dan diantara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, diantara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah membela syariat beliau, membela syariat Nabi, membela petunjuk beliau dengan sesuai dengan kemampuan manusia dari kekuatan yang dimilikinya, sesuai dengan tuntutan keadaan. Ini diantara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. membela syariatnya, membela sunnahnya, membela petunjuknya sesuai dengan kemampuan manusia, dari kekuatan yang ada, kekuatan yang dimiliki, sesuai dengan tuntutan keadaan. Minas silah, berupa asilah, senjata. Faidha kanal adu yuhajimu bil hujjaji wa subah, famudafa'atuhu bil ilmi wa dahdi hujjajihi wa syubahihi wa bayan fasadiha. Maka apabila musuh itu menyerang dengan hujjah-hujjah, maka apabila musuh itu menyerang dengan hujjah-hujjah dan dengan syubhat-syubhat, musuh itu nyerangnya bukan dengan senjata, tapi menyerang dengan hujjah, dengan membawakan syubhat-syubhat, membawakan alasan-alasan, maka cara membelanya itu, ya, cara membelanya itu, cara membela syariat Nabi, ya, cara membelanya dalam menghadapi mereka itu adalah bil ilmi, dengan ilmu dan dengan menghancurkan hujah-hujahnya dan subhat-subhatnya, serta menjelaskan rusaknya hujah-hujah mereka. Wa in kana yuhajimu bisilah wal mudafi famudafa'atuhu bimitsli dzalik. Dan apabila menyerang dengan senjata, dan apabila musuh itu menyerang dengan senjata, maka membelanya itu adalah semisal dengan itu. Wala yumkinu li ayyi mu'minin ayasma'a man yuhajimu syari'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin, wala yumkinu li ayyi mu'minin, dan tidak mungkin bagi orang mukmin mana saja untuk mendengar man yuhajimu syari'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar orang yang menyerang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw syakhsahul karim, atau menyerang pribadinya, sosoknya yang mulia. Wa yaskuta ala dzalika ma'a qudratihi 'ala al-difa', dan tidak mungkin bagi orang mukmin manapun untuk diam atas hal itu dalam keadaan dia mampu untuk membela. Wala yumkinu li ayyi mu'minin ayasma'a man yuhajimu syari'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin bagi orang mukmin mana saja untuk mendengarkan orang yang menyerang syariat Nabi, mendengarkan orang yang menjelekkan, menghina ajaran Nabi, sunnah Nabi, menyerang sunnah Nabi, atau mendengarkan orang yang menyerang sosoknya, pribadinya Nabi yang mulia. Dan tidak mungkin orang mukmin itu diam atas hal itu, bersamaan dia memiliki kemampuan untuk membelanya. Selesai sudah hak yang kedua, yaitu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pembahasan yang berikutnya, hak yang ketiga, yaitu tentang hukukul walidain, hak kedua orang tua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.